Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء صراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وروى ابن أبي عاصم كتب ليه دي روايات كان لابن أبي عاصم حدثنا وهب ابن بقية menyampaikan kepada kami وهب ابن بقية قال حدثنا خالد الواسطي عن عمران ابن جدير روايات كان dari Wahab bin Baqiyah menyampaikan kepada kami Khalid al-Wasiti dari Imran ibn Jadir atau ibn Hudair dari Abi Mujliz anna Muawiyah taqal, bahwa Muawiyah berkata inna taswiyatal quburi minas sunnah, sesungguhnya meratakan kuburan adalah sunnah. Wa qad rafa'atil yahudu wan nasara fala tashabbahu bihim, sedangkan Yahudi dan Nasara meninggikan kuburan, jangan kalian menyerupai mereka. Lihatlah ibn a'azakumullah, disebutkan bahwa taswiyatul kubur minas sunnah, walaupun ini ucapan sahabat, ucapan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, tetapi lahu hukmur rafa', tetapi hukumnya hukum rafa'. Mengapa demikian? Karena ada kalimat minas sunnah. Tentunya yang dimaksud as-sunnah adalah sunnah Nabi. Maka seakan-akan beliau berkata, aku dapatkan dari sunnah Rasulullah SAW bahwa menyamakan atau meratakan kuburan itu ajaran beliau. Ajaran sunnah mengajarkan kepada kami untuk meratakan kuburan. Adapun Yahudi, Nasrani, mereka meninggikan kuburan. Fala tashabbahu bihim. Kuburannya ahli sunnah begini nih yang lahatnya. Ininya rata. Hanya dengan batu saja. Adapun kuburannya mereka ditinggikan. Fala tashabbahu bihim, jangan menyerupai mereka. Akhwan ibn a'azakumullah, apalagi kalau lebih dari itu dibangun. Dikasih batu bata, di semen, apalagi dikasih batu marmer, apalagi dikasih atasnya kubah dan seterusnya, na'udzubillah. Fala tashabbahu bihim, jangan menyerupai mereka. Yushiru Muawiyatu ila ma rawahu Muslim fi sahihi. Di sini sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu mengisyaratkan kepada dalil apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Fudalah ibn Ubaid, anahu amara biqabrin fasawwa, bahwasanya beliau diperintahkan untuk meratakan kuburan. Umira biqabrin fasawwa. Tsumma qala, kemudian dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW ya'muru bitaswiyatiha. Kata Fudalah ibn Ubaid, aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. maka aku pun menyuruh ratakan kuburan. Ini riwayat Muslim. Hadis sahih. Wa ana bil Hayyaj al-Asadi an Ali ayda qala amarani an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an ad'a qabran musharrafan illa sawaituhu wa la timsalan illa tamastuhu. Dari Abil Hayyaj al-Asadi, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau berkata, amaroni Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk aku melakukan alla ada qabran musyarrafan illa sawaituhu, agar aku tidak meninggalkan satu kuburan pun yang ditinggikan kecuali aku ratakan. Dan juga tidaklah ada sebuah patung berhala kecuali aku hancurkan. Perintah Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Pertama, meratakan kuburan. Kedua, menghancurkan berhala. Menghancurkan patung-patung. Bahkan kalimatnya, la tada, jangan tinggalkan satu kuburan pun yang ditinggikan kecuali diratakan. Jangan tinggalkan satu berhala pun kecuali dihancurkan. Akhwan ibn a'azakumullah. Hadisnya juga sahih. Di dalam kitab sahih, yaitu sahih Muslim. Maka apakah pantas orang yang mengaku-ngaku turunan Ali malah membesarkan kuburan? Yang merasa dirinya sebagai turunan Ali bin Abi Thalib malah memuliakan, meninggikan kuburan, membangunnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri diperintahkan oleh Nabi untuk meratakan kuburan dan untuk menghancurkan berhala. Wa sanadzkur insyaallah ta'ala an Abdullah ibn Amr ibn al-As annahu qala. Dan kami akan sebutkan insyaallah dari Abdullah ibn Umar ibn Amr ibn al-As bahwasanya beliau berkata, man bana bi biladil musyrikin wa sana'a nayruzahum wa mahrajanihim hatta yamut husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Disebutkan di sini riwayatnya dari Amr atau Abdullah bin Amr bin Al-As. Siapa yang membangun rumah tangganya, membangun rumahnya, tinggalnya di negeri musyrikin, kemudian ikut merayakan Nairuz mereka dan ikut merayakan Mahrajan mereka sampai matinya, maka akan dibangkitkan bersama mereka nanti yaumul qiyamah. Nairuz dan Mahrajan adalah dua perayaan besar musyrikin. Perayaan Nairuz dan Mahrajan. Siapa yang tinggal di tengah-tengah musyrikin dan ikut merayakan perayaan mereka, Mahrajannya dan Nairuznya, sampai matinya, maka dia akan dikumpulkan nanti yaumul qiyamah bersama orang-orang tersebut, bersama musyrikin. Ini semakna dengan hadis yang awal kita bahas dalam kitab ini, yaitu man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum berarti termasuk golongan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, khususnya masalah tinggal di tengah-tengah musyrikin. Ada hadis yang lain yang menyatakan ana bari'un, aku berlepas diri, kata Nabi, dari seseorang yang tinggal baina adhuril musyrikin yatara'a narahuma. Aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di tengah-tengah musyrikin, saling terlihat apinya. Api masaknya saling terlihat. Artinya benar-benar tinggal di tengah-tengah musyrikin. Ikhwanuna a'azzakumullah. Tidak boleh tinggal di negeri orang-orang kafir kecuali tinggal sementara untuk berdakwah, untuk menyampaikan din, menyampaikan tauhid. Wa qad thabata على عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة. Bahwasanya beliau benci, tidak suka al-ikhtisar fi shalah. Wa qalat la tashabbahu bil yahud. Juga Aisyah menyatakan jangan kalian menyerupai Yahudi. Ikhtisar itu meletakkan tangannya di pinggangnya. Ini. Apa menteng-teng ya? Dalam salat tidak boleh. Barakallahu fiikum. Kata Aisyah, jangan kalian menyerupai Yahudi. Dari sini sekian banyak yang dilarang berbeda-beda, tetapi ilatnya sama. Yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah sekian. Jangan begini, jangan kayak Yahudi, panjangan jenggotnya jangan seperti Yahudi. Apalagi perintahnya jangan seperti Yahudi. Sekarang ditambah lagi. Ratakan kuburan. Jangan seperti Yahudi dan Nasrani. Kemudian hadis Aisyah. Atau sebelum hadis Aisyah. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Jangan tinggal di tengah-tengah musyrikin. Merayakan perayaan mereka. Nanti dibangkitkan bersama mereka. Dan Aisyah menyatakan. Aku tidak suka seorang ikhtisar. Meletakkan tangan di pinggangnya dalam sholat. Jangan kalian menyerupai Yahudi. Juga memakai ilat jangan menyerupai Yahudi. Maka semua itu mendukung judul kitab ini. Iqtida siratul mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Yang bermakna konsekuensi jalan yang lurus. Hendaklah membedakan diri dari mereka ahlul jahim. Orang-orang kafir. Hakadha rawahu bihadal lafaz Sa'id ibn Mansur. Demikianlah. Diriwayatkan seperti itu oleh Sa'id ibn Mansur. Menyampaikan kepada kami Abu Muawiyah. Menyampaikan kepada kami Al-A'mash. Dari Muslim, dari Masruk, dari Aisyah. Wa qad taqaddama riwayat al-Bukhari fil marfu'at. Dan sudah sampai pula riwayat Bukhari di dalam hadis-hadis yang marfu'. Huwa rawa Sa'id qala haddatsana Sufyan an ibn Abi Najih an Ismail ibn Abdurrahman ibn Zu'aib qala dakhaltu ma'a ibn Umar masjidan. Kata Ibn Zu'aib, aku masuk bersama Abdullah bin Umar ke sebuah masjid di daerah Jaffa. Fanadara ila syarafat. Fakharaja ila mawdi'in. Fasalla fi. Thumma qala li sahibil masjid. Inni ra'aitu fi masjidika hadha. Ya'ni asyarafat. Shabahtuha bi ansabil jahiliyah. Fama biha antuksar. Aku masuk ke masjid, di masjid Jaffah. Aku melihat asy-syarafat, dari kata syaraf, sesuatu yang tinggi, menonjol. Wallahu a'lam, bentuknya seperti apa yang jelas, ada yang menonjol, menonjol, menonjol, begitu. Maka dia datang kepada pengurus masjid. Setelah sholat dua rakaat, dia berkata kepada sahibil masjid, inni ra'aitu fi masjidik, aku lihat di masjidmu, ada sesuatu yang muncul-muncul begitu. Aku melihatnya mirip dengan berhala-berhala jahiliyah. Berhala-berhala jahiliyah. Maka famar biha antuk famur biha antuksar. Maka perintahkanlah untuk dipatahkan saja. Bukan berhala, tapi seperti berhala sudah dipatahkan. Mengapa? Ini bukan berhala, iya. Tapi tasyabbuh, mirip dengan berhala. Patahkan saja. Ikhwan ibn a'azakullah, begitu mereka dalam menjaga agama. Tidak boleh menyerupai kebiasaan-kebiasaan Yahudi atau Nasrani atau musyrikin yang disimpulkan mereka jadi satu dengan nama Ashabul Jahim. Ashabul Jahim adalah yang terancam-terancam dengan neraka ini. Orang kafir, Yahudi, Nasrani, musyrikin, penyembah berhala. Wa rawa Sa'id aydan an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yakrahu as-salah fi at-taq wa qala innahu min al-kana'is fala tashabbahu bi ahli al-kitab. At-taq disebutkan dalam footnote-nya oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, at-taq ya'ni al-mihrab. Aku tidak suka salat di dalam mihrab karena mirip dengan gereja. Jangan menyerupai ahlul kitab. Demikian riwayat dari Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Apa itu taq? Kata Syekh Ibn Utsaimin, yakni al-mihrab. Yani yukra an yadkhul al-insan fil mihrab. Enggak disukai seseorang masuk ke dalam mihrab. Yani yushbihu fi'la ahlil kanais, mirip dengan perbuatan ahlul kanais, orang-orang di gereja. Wali annahu yukfa ala ba'dil ma'mumin, dan juga alasan kedua bahwa imam tersebut yukfa, tersembunyi dari makmumnya. Hah, mihrab. Terjawab sekarang, kenapa masjid kita enggak ada mihrabnya? Hah? Oh, pantesan masjidnya kok enggak ada mihrabnya. Karena bid'ah dan menyerupai Nasrani. Ada tempat khusus masuk ke situ untuk pengakuan dosa. Tersembunyi pendiri. Alasan kedua, makmum gak bisa lihat imam. Imamnya disembunyikan di dalam mihrab. Padahal hadis yang menyatakan, idza kabbara al-imam fakabbiru, wa idza raka'a farka'u. Innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Bagaimana mengikuti imam kalau imamnya enggak kelihatan? Bagaimana mengikuti imam kalau imamnya sembunyi di dalam mihrab? Ada masjid yang masya Allah dari rumah orang diwakafkan untuk masjid. Karena enggak merasa cukup untuk membangun, ya dibiarkan saja bentuknya, rumahnya besar. Langsung dibikin saf-saf. Apa yang mereka buat? Ini gak ada mihrab. Dibikin di sini kayu. Kayak kemah. Bentuknya begini. Di sini. Untuk menyembunyikan imam. Ngapain? Sudah bagus. Imamnya jadi tidak sembunyi. Malah dibikin tempat persembunyian pakai kayu. Itu yang di Jogja dulu. Di mihrab sana. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, itu bukan pemahaman baru, bukan ajaran baru. Sudah dibahas oleh para imam-imam terdahulu. Di sini, dalam riwayat, disebutkan dengan aku tidak suka masuk atau sholat di dalam tuq atau taq. Sehingga, walaupun ada mihrab, beliau sholatnya di sini, di luarnya. Tidak masuk ke dalam mihrab. Dan dikatakan bahwa itu tashabbuh. Fala tashabbahu bi ahlil kitab. Yang kedua. Atau yang berikutnya. Wa'an Ubaid ibn Abil Ja'di. Qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulun. Bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW pernah berkata, inna min ashratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, antattakhidul madabih fil masjid, yakni taqat. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah dibikinnya madabih di masjid-masjid. Apa itu madabih? Yakni taqat, yakni mihrab. Mihrab untuk menyembunyikan imam. Wa hadzal babu fihi kathrah 'anil sahabah. Dalam bab ini sangat banyak dari para sahabat. Berarti kesalahan itu dari dulu. Memang dari dulu. Karena mereka melihat tempat beribadahnya Yahudi dan Nasrani, ada tempat begitu. Masuk ke dalamnya untuk beribadah, berzikir dalam, minta ampunan dosa. Cuma bedanya, kalau Nasrani, nanti di dalam sini, di balik sana, ada pendetanya. Kayak Tuhannya. Ya, saya ampuni kamu. Tapi kamu harus begini. Ya. Nasihati. Ikhwanu na'azukumullah. Fahada bid'atun muhdathatun ansha'aha Nasrani. Yang pertama justru mereka. Kemudian beberapa kaum muslimin meniru. Sampai kemudian merata. Malah yang gak ada mihrabnya dianggap aneh. Kok masjid gak ada mihrabnya? Karena sudah terlalu lama mereka melakukannya. Kembali kepada kitab. Wa hadhil qadaya allati dzakarnaha ba'daha fi madinatil ishtihar. Wa ma'alimna ahadan khalafa ma dzakarna. Semua masalah-masalah ini yang sudah kita sebutkan, bahkan sebagiannya madinatul ishtihar, sebagiannya perkara yang sudah dikenal banyak oleh para ulama, masyhur. Wa ma'alimna ahadan khalafa ma dzakarna. Aku enggak mendengar satu orang pun dari para ulama yang menentang apa yang kami sebutkan ini. Enggak ada yang menentang apa yang disebutkan di dalam bab-bab ini tentang larangan-larangan tasyabbuh dengan kaum musyrikin, larangan tasyabbuh menyerupai Nasrani, larangan tasyabbuh menyerupai Yahudi, dan disebutkan rinciannya, enggak boleh begini, nanti kayak Yahudi, jangan begitu, nanti kayak Nasrani, jangan seperti ini, nanti kayak musyrikin, terlalu banyak. Apalagi yang jahiliyah, jangan begini, itu amalan jahiliyah, jangan begitu, itu amalan jahiliyah, disebutkan bahwa amalan jahiliyah jangan dikerjakan. Jangan tasyabbuh dengan ahlu jahiliyah. Tidak ada yang menyelisihinya seorang pun dari siapa yang kami kenal. Anil sahabat, dari apa yang kami nukil dari para sahabat. Min karahati tashabbuh bil kuffar. Tidak ada seorang pun yang menentang dari para ulama. Tentang dibencinya, tidak disukainya, menyerupai orang kafir. Dan menyerupai orang-orang asing secara global. Asingnya ini bukan muslim, selain muslim. Wa in kana ba'du hadhihi al-masail al-mu'ayyanah fiha khilaf, walaupun pada parsialnya beberapa perkara ada khilaf kalam para ulama. Tapi intinya jangan menyerupai mereka, sepakat para ulama. Tidak boleh menyerupai ashabul jahim. Naam, beberapa contohnya ada khilaf seperti masalah tutup kepala dan sebagainya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada ta'wil. Laisa hadza mawdi'uhu. Tapi bukan di sini tempat pembahasannya. Perselisihan khilaf dalam masalah tersebut di dalam kitab-kitab fiqih. Tetapi barakallahu fikum, yang dibahas oleh beliau bukan fiqihnya, masalah A, masalah B, masalah C, masalah D dan semuanya. Bukan ininya. Sebagiannya mutafak alih. Sebagiannya mukhtalafun. Tetapi alasannya sama. Apa alasan yang pertama? Agar jangan kayak Yahudi. Alasan kedua, agar jangan kayak Yahudi. Alasan ketiga, agar jangan kayak Nasrani. Alasan kedua, agar jangan kayak musyrikin. Alasan kelima, semua alasannya satu. Jangan tasyabbuh. Maka ininya la khilafa fi. Masalah jangan menyerupai orang di luar Islam, itu justru perkara alasan dari sekian banyak hadis, sekian banyak riwayat, sekian banyak perintah. Faman tashabbaha biqaumin, barang siapa menyerupai satu kaum, fahuwa minhum, maka dia menyerupai mereka. Jangan latah ikut-ikutan orang lain. Jangan latah ikut-ikutan agama lain. Agama itu punya begini, kita ikut. Oh, agama mereka kayaknya bagus sekali, punya begini, punya acara itu, kita bikin. Jangan. Itu namanya latah. Islam sudah sempurna. Islam punya karakter tersendiri. Islam punya ajaran yang paling istimewa. Pegang kuat-kuat. Jangan menyerupai selain Islam. Jangan menyerupai orang-orang kafir di luar Islam. Qala fa'ulima ittifaqan ala karahati tashabbuh bil kuffari wal a'ajim. Maka diketahuilah dengan sekian banyak riwayat, kesepakatan para ulama dibencinya menyerupai orang kafir dan orang-orang asing di luar Islam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.